يقرأ فضلا. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر حديث yang ke-10 dari Arba'in An-Nawawiyah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبرا يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Dari Abu Hurairah mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maka Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayyuhar rusul. Ini sama saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sama. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang panjat dalam perjalanannya. Ash'ata akbara, sampai rambutnya kusut, berdebu. Yamuddu yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Berucap, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Dalam berdoa. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diasupi dengan barang-barang haram. Bagaimana bisa diistijabah doanya? Rawahu Muslim. Qala hafizahullah ta'ala qawluhu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sungguhnya Allah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Fi hadzal hadithi wasfullahi jalla wa ala bi annahu tayyib. Di hadis ini ada sifat bagi Allah bahwa Allah at-tayyib, maha baik. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyibun bimanahu munazzahun anin naqaisi wal uyub. Baik artinya Allah suci dari semua kekurangan dan aib. Fahuwa tayyibun fi dzatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi awamirihi wa nawahihi. Maka Allah maha baik pada namanya, sifatnya, perintah dan larangannya. Fahuwa tayyibun min kullil wujuh. Maka Allah maha baik dari semua sisi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah. La yatatarraku ilaihi naqsun, tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Walidzalika la yaqbalu minal a'mali wal aqwali wal mata' wal maqasidi illa ma kana thayyiba. Oleh karena itu Allah tidak akan menerima amalan, ucapan, niatan kecuali yang baik. Fala yaqbalul khabitha minal aqwal, maka Allah tidak akan menerima yang jelek dari ucapan, perbuatan dan tujuan, niatan maksudnya. Fala yaqbalu illa thayyibah, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Kama qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naik semua kata-kata yang baik. Syekhuna Mughlil rahimahullah taala pernah ditanya tentang zakat qat. Zakatnya qat, apakah qat itu harus dikeluarkan zakatnya? Wajib kita mengeluarkan zakatnya? Kata beliau, tidak wajib. Yang wajib ente taubat. Barakallahu fikum. Baik. Ya, sama seperti orang yang jual barang-barang haram. Barakallahu fikum. Kan urudut tijarah misalnya. Dia barang dagangan. Tapi ketika kondisinya itu haram, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakatnya karena tidak thayyib. Barang haram, haram juga apa? Harganya, keuntungannya. Baik. Idza harramallahu syan harrama tsamanahu. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, berarti Allah juga mengharamkan harganya, keuntungannya. Baik. Hasil jualannya tidak bisa. Yang wajib bagi dia, kata Syekh rahimahullah, adalah taubat. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Fahuwa la yakbalu illa al-kalam at-tayyib wal 'amal at-tayyib, maka dia Allah tidak akan menerima kecuali kata-kata yang baik, perbuatan yang baik. Wa la yakbalu min as-sadaqati illa ma kana min kasbin tayyib. Dan Allah juga tidak akan menerima dari sedekah kecuali sedekah yang diperoleh dari usaha yang baik pula. Bukan dari usaha mencuri, usaha menipu, usaha judi, usaha apapun dari usaha-usaha yang haram, tidak akan pernah berubah dia menjadi halal dan berpahala. Misalnya korupsi. Oh, banyak-banyak ada korupsi, miliaran. Kemudiannya 200 juta dia pakai bangun masjid misalnya. Sebasarit. Tidak akan pernah berubah menjadi kebaikan untuknya. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah berbuah pahala untuknya. Tetap terhitung dosa. 200 juta itu adalah tanggungan dia nanti di hari kiamat. Tidak akan pernah berubah menjadi apa? Pahala. Illa ma kana min kasbin thayyib, kecuali dari hasil usaha yang bagus pula. Dagang, bertani atau beternak atau bisnis yang halal, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Amal khabithu fa innahu la yaqbaluhu sawa'an kana khabithan bi ma'na radi kama qala ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Khabith yang jelek ini maka Allah tidak akan terima, sama saja apakah jeleknya ini bermakna radi, radi itu tidak pantas. Taib, kama qala ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, jangan kalian sengaja-sengaja memilih yang jelek untuk kalian impakkan. Barakallahu. Kalian mau berbagi, berbagi yang bagus supaya orang pun menerimanya dengan senang hati. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan begini mau berbagi pipi saya, ya kan? Orang tidak akan menerimanya dengan sepenuh hati, dengan gembira. Berbagi yang bagus. Supaya orang ini senang dengan pemberian itu. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi." Jangan kalian sengaja-sengaja memilih yang jelek untuk kalian berbagi ke orang-orang yang kalian sendiri tidak akan menerimanya kecuali dengan memicingkan mata. Kalian tidak bergembira dan tidak senang dengannya. Jangan. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ngasih orang sobasi. Barakallahu fikum. Atau sobak ulat, atau sobisan. Aw kana khabithan fi dzatihi, atau jelek pada zatnya, kal mayitah. Seperti apa? Bangkai. Kalmaitati wal khamri wal khinziri, atau khabithan fi maksabihi atau jelek dalam perolehannya seperti riba, riswa, sogo, kimar, judi, wagairi dalika. Fal khabithu imma yakuna khabithan fi dhatihi wa imma yakuna khabithan fi maksabihi wa tariqil husul ilaihi. Maka yang jelek itu boleh jadi zatnya memang yang jelek atau memang cara perolehannya yang jelek. Pamahma tasaddaq al-insanu min kasbin khabithin fa inna Allah al-akbar. Sebagaimana sehebat apapun sedekah orang, kalau itu dari usaha atau hasil usaha yang jelek, maka tidak akan pernah berubah dan berbuah pahala untuknya. Fa inna Allah la yaqbaluhu, tidak akan dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika la yaqbalu amala illa idza kana thayyiba. Barakallahu fiik. Demikian juga amalan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali baik. Di mana an yakuna khalisan li wajhillahi azza wa jalla, dengan makna bahwa amal saleh yang dilakukan itu dia bangun di atas apa? Keikhlasan mencari wajah Allah azza wa jalla, laisa fihi syirkun wala riya, tidak ada sedikit pun padanya kesyirikan dan riya. Wa yakunu sawaba, di sisi yang lain juga amal saleh itu sawaba ala sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi bid'ah. Tidak ada padanya bid'ah wala khurafat, tidak ada khurafat, wa innama huwa ala wifqi sunnah. Yang dia lakukan itu sesuai dengan sunnah. Fa hadha wal amalu thayyib. Maka ini amalan yang bagus, alladhi yataqabbalu Allahu subhanahu wa ta'ala, yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Kadzalika al-qawlu thayyib min dzikrillah, demikian juga kata-kata yang baik seperti dzikrullah, kata tasbih wa tahlil wa takbir, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Wakadzalika thayyib min al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, demikian juga kata-kata yang baik berupa amar ma'ruf nahi munkar, wa da'wa ila Allah, berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wan nasihah, menasihati seseorang mungkin. Kullu hadha min al-kalimat thayyib, semua ini termasuk kata-kata yang baik, alladhi yataqabbaluhu Allah wa yarfa'uhu, yang Allah akan terima dan Allah akan mengangkatnya ke sisinya. Qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat kata-kata yang baik. Barakallahu bikum. Amal qawlul khabith fa innallaha yarudduhu wa yubghiduhu. Adapun kata-kata yang jelek, maka Allah menolaknya dan Allah membencinya. Minal kadib, dari kata-kata dusta. Wal ghibati wan namimah, demikian juga ghibah, namimah, wasyatm, mencela, wa qawli zur, yani sumpah palsu, wa syahadati zur, saksi palsu, wa jami'il aqwalil khabitha, dan semua kata-kata yang jelek, wa syirki wal kufr, demikian juga kata-kata syirik, kata-kata kufur. Kulluha aqwalun khabitha, semuanya ini adalah kata-kata yang jelek. La tartafi'u ila Allah azza wa jalla wa la tuqbal, tidak akan diangkat ke sisi Allah dan juga tidak akan diterima. Baik, barakallahu alaikum. Jadi hanya yang baik-baik yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang jelek tidak akan diterima. Wallahul musta'an. Suma qala wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin, bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang Allah perintahkan kepada rasul. Yakni semuanya adalah hamba, apakah dia rasul, apakah dia bukan rasul, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama saja perintahnya, kecuali apa yang Allah khususkan untuk nabi dan rasul itu. Secara umum syariatnya diberlakukan untuk semuanya. Padahal ala annal mursalina wal mu'mina fa'muruna wa manhiyun. Hadis ini menunjukkan bahwa para rasul dan orang-orang beriman yang lainnya semuanya diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La annahum yaf'aluna aw yaquluna syai'an min tilqa'i anfusih. Para nabi tidak akan pernah melakukan atau mengucapkan sesuatu dari diri mereka sendiri. Aw mustahsanatin mustahsanati uqulihim, atau sesuatu yang mereka anggap baik dengan akal mereka. Inna ma yaf'aluna ma yu'marun wa yatrukuna ma nuhu anhu. Para rasul itu sama seperti orang mukmin yang lainnya, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Barakallahu alaikum. Cuma ada keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. karena memang kedudukannya. Allah Taala ma wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa yang Allah, apa yang Rasul berikan kepada kalian, yang perintahkan kepada kalian, barakallahu fikum, maka ambil, lakukan, jalankan. Wa ma nahakum anhu fantahu, adapun yang dilarang oleh Nabi itu tinggalkan. Taqwallah, dan takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum ma'muruna wa manhiyuna min qibalillah jalla wa ala. Mereka juga para nabi diperintah dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, li'annahum kullahum tayyib ibaduhu, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasul dan bukan rasul semuanya adalah hamba. Fala yasbiqunahu bil qaul, maka rasul-rasul ini tidak akan pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Wala yataqaddamuna baina yadayillahi wa rasulihi biqaulin aw bifi'lin. Demikian juga selain rasul tidak boleh mendahului Allah dan rasulnya dengan ucapan dan perbuatan. Wa innama yattabi'una al-awamira fala yaf'aluna illa ma amara Allah bihi. Umat ini hanya diperintahkan untuk mengikut, maka tidak boleh mengatakan dan melakukan sesuatu kecuali apa yang Allah perintahkan. Wala yatrukuna illa ma nahaa Allah anhu, dan mereka tidak meninggalkan kecuali apa yang memang dilarang oleh Allah dan rasulnya. Lianahum ibadun war rusul ibadun, kaum muslimin adalah hamba, para rasul juga demikian hamba. Wal malaikatu ibadun, malaikat juga demikian hamba. Walau kanu bimansilatin azimatin wa jalalatin wa jalalati qadrin, walaupun malaikat itu memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang mulia, lakinnahum ibadun yattabi'una awamirallahi subhanahu wa ta'ala, tetap mereka adalah hamba yang ikut pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, demikian Nabi dan Rasul juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga para malaikat hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala amara al-mu'mina bima amara bihil mursalin thumma dhakara syahida wa dalila ala dhalika. Yani Allah memerintahkan orang-orang beriman, itu juga yang Allah perintahkan kepada para rasul. Dalilnya dari Al-Quran, bahwa rasul juga diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa amalu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, yang thayyibat, dan beramal salihlah kalian. Baik, wa qauluhu ta'ala kulu minat thayyibat ay minal halali thayyib, dari makanan yang halal dan bagus. Huwal halal wal khabith huwal haram. At-tayyib huwal halal, yang bagus itu adalah yang halal. Wal khabith huwal haram, dari yang jelek itu adalah yang haram. Wallahu amara bil akli minat tayyibati ay minal mubahat, Allah memerintahkan kita memakan dari yang baik-baik, yaitu dari yang mubah-mubah. Wa nahaa anil akli minal harami wal khaba'ith, Allah melarang kita dari memakan yang haram dan yang jelek. Semata kerana tertabu ala akhlil halali. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa yang menjadi akibat atau efek dari memakan, barakallahu fikum, makan halal. Qala wa amalu saliha. Taib. Wa amalu saliha. Fa akhlul halali yu'inu ala al-amalis salih. Memakan makanan yang halal ini membantu kita untuk beramal salih. Barakallahu fikum. Karena makanan itu memiliki apa? Pengaruh. Barakallahu fiik. Makanan itu memiliki pengaruh pada jiwa kita. Tapi oleh karena itu diperintahkan kita memakan yang baik-baik dan melarang memakan yang jelek-jelek. Barakallahu fiik. Yang baik halalan, halalan barakallahu fiikum, halal cara porehnya, thayyiban zatnya. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Demikian juga yang haram, haram tapi cara perolehannya dan jelek zatnya, memang zatnya yang jelek. Wallahu musta'an. Maka diperintahkan kita untuk memakan yang baik-baik dari yang halal, yang thayyiban, wa yaj'al amal shaliha mutaqabbalan, dan makan yang baik ini akan menjadikan amal saleh kita diterima. Wa ma qala akul harai fa innahu yuthabbitu wa yukassilu anil amali shalih. Adapun makanan yang haram, maka ini akan barakallahu fikum yuthabbitu, yakni menjadikan kita malas bergerak, dan wa yukassilu anil amali shalih, malas untuk beramal saleh, walaupun kelihatannya gesit kuat cekatan, tapi untuk beramal saleh malas. Barakallahu alaikum. Sahih, mungkin dia makan ini makan itu, setelah itu kuat dia, tapi untuk beramal saleh dia tidak kuat. Allah al-musta'an. Sekali lagi, fa'akul halal yu'inu ala al-amali salih. Memakan harta yang halal, makanan yang halal, itu akan membantu kita untuk beramal salih. Dan menjadikan amal salih itu diterima di sisi Allah. Wa amma akul haraim fa'innahu yuthabbitu wa yukassiru al-amali salih wa yuh. Wa yakhdulul insan. Menjadikan orang yani dari semangat untuk beramal salih, untuk melakukan kebaikan. Walidzalika tajidul ladzina ya'kuluna harama wa yaksibuna al-harama min ab'adin nasi 'anil ta'ati wa 'anil ibadat. Oleh karena itu engkau dapati orang yang makan harta haram, rampok dia, pencuri dia, penipu dia, penjudi dia. Mereka mengusahakan yang haram, mereka adalah orang yang paling jauh dari ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Barakallahu fiik. Wah, ini wakil. Waksalin nasi anit ta'anaya as-salawat. Mereka orang yang paling malas untuk menegakkan salat. Li'annal harama thakula fi butunihim wa kulubihim. Karena barang haram ini akan memberatkan perut mereka dan memberatkan kalbu mereka. Fakassalahum anit ta'ah. Sehingga makanan yang haram ini menjadikan mereka malas untuk melakukan ketaatan. Bikhilafil ladzi yataghadza bil halal, berbeda dengan orang-orang yang memang makan dari yang halal. Barakallahu fiik. Wa yataharral halala, dan memilih yang halal. Fa inna dzalika yu'inuhu ala ta'atillah, ini akan membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa yulinu qalbahu wa yuriquhu wa yuraqiquhu, dan menjadikan kalbunya lembut. Barakallahu fiik. Talyin wa taqiq, kurang lebih sama. Qauluhu ta'ala inni bima ta'maluna 'alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa fi hadza tahdhirul insani ay yukhilla bi 'amalihi aw yatadhahhar bil 'amali bil ikhlas wal ikhlasi wa batinuhu bi khilafi dhalika. Di sini tahdhir peringatan untuk manusia, ay yukhilla bi 'amalihi, untuk hati-hati dia jangan sampai mereka mengurangi amalannya. Barakallahu fiikum. Aw yatadhahhar bil amali wal ikhlas, atau menampakkan diri dengan amalan dan keikhlasan. Wa batinu khilafu dzalika, sementara batinnya tidak seperti itu. Barakallahu fiikum. Fa inna Allah ta'ala alim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Terkadang orang, barakallahu fikum, menampakkan sesuatu yang baik saja di keramaian, tapi di balik itu mereka walhasil melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bersendirian atau tidak ada yang mengenalnya, maka dia melanggar hukum-hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yurawwaju alaihi al-bahraju wal-kadhib. Barakallahu fa'inna Allah ta'ala alimun bima huwa alaihi, la yurawaju alaihi al-bahraju wal-kadhibu wa la yantali alaihi al-zahiru ma'akhubdil batin. Bagaimanapun orang bersilat kata, barakallahu fikum, akan ketahuan bahwa dia berdusta, bahwa dia berkhianat, bahwa dia tidak akan ada manfaatnya perkara yang zahir ketika batin itu jelek. Karena akan tetap dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma hadza fi haqqin nasi alladzi la ya'lamuna illa adh-dhahir. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini awal-awal. Barakallahu fikum. Orang tidak akan mengenali kecuali apa yang zahir. Dia nampakkan zahir. Tapi yang namanya dusta, yang namanya kejelekan, sebentar lagi akan nampak dan kelihatan. Barakallahu fikum. Amal batin fala ya'lamuhu illa Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun yang batin tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik pula. Jadi usaha-usaha yang baik kemudian kita impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakannya. Adapun hasil usaha yang haram, maka tidak akan pernah bisa berubah menjadi baik dan tidak akan pernah Allah terima. Walaupun dipakai menjadi bangun masjid, bangun pondok pesantren, bikin jalan, ngebor air misalnya, atau apapun dari kebaikan-kebaikan yang nampak, tidak akan pernah dia berbuah pahala. Barakallahu fikum. Kalau memang asalnya itu adalah uang haram, barakallahu fikum. Ya walaupun sedikit, kalau memang itu asalnya, barakallahu fikum, dari mingkas bin tayyib, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu biji kurma, barakallahu fikum, yang dia impakkan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kasbin thayyib, maka Allah Subhanahu wa taala menumbuh kembangkannya sama seperti apa? Gunung. Kurma yang seperti telunjuk ini, ujung jari kita ini besarnya. Jadi, karena kita keluarkan dari hasil usaha yang halal, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala disertai dengan keikhlasan, maka itulah yang akan ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebesar gunung Uhud yang asalnya sama seperti ini, ujung jari. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, kashallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka.